Kita mungkin bertemunya mata air, mungkin pula sungai yang mengalir. Kita mungkin hanya jejak luka yang letakkan letih sebentar. Tanah mungkin pula janji angin pada api, hidup agar tetap membuat tumbuh, tak padamkan setiap janji. Ku mencari kau di pusat raga, ku mencari kau di pusat rasa, ku mencari kau di pusat raga, ku mencari kau di pusat rasa. Jika kau